Ustaz, tadi saya tanyakan tentang kuburan di depan musallah. Kuburannya bukan di dalam musallah, tapi di luar musallah. Tepatnya di luar di depan tempat imam. Apakah boleh kita berjamaah di musallah tersebut? Tidak boleh. Ya. Selama dia masih berada di areal pekarangan masjid dan tidak ditutupi pagar. Ya. Antara masjid dan antara kuburan tersebut. Ya. Apabila ada pagar dan areal masjid sendiri atau areal musala sendiri, areal pekuburan sendiri, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala.